Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan untuk kita membaca kitab Al-Mawqif Sahih min Ahli Al-Bidah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampai di halaman ke-9 dari kitab kita. Kita ulang sedikit fakrah yang paling atas. Qala hafidhahullahu ta'ala, laqad ihtamma bihadal mawdu'i salafuna salih ridwanullah alaihim ilman wa amalan wa tatbiqa ridwanullah alaihim. Sungguh telah mementingkan permasalahan ini, yakni permasalahan yang ditanyakan tentang bahaya bergaul dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul zaid, orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul syar, orang-orang yang menginginkan kejelekan, ahlul inkhiraf, orang-orang yang menyimpang. Ini adalah perkara yang dipentingkan sekali oleh salafus saleh, pendahulu kita dari kalangan salafus saleh ridwanullah alaihim, baik secara ilmu, baik secara amalan, baik secara praktek. Dan telah kita sebutkan kewajiban kita untuk kita mengikuti jejak salafus saleh. Kata beliau selanjutnya, fama alaina in kunna nuridun najata illa an nattabi'a sabila haula'il mu'minin as-sadiqin al-mukhlishin. Maka tidak ada lagi bagi kita kecuali ketika kita menginginkan keselamatan, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali untuk kita mengikuti jalan mereka, orang-orang yang beriman, yang benar, yang ikhlas. Dan ini adalah wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, wa may yushakikir rasul, siapa yang menyelisihi rasul. Apa artinya menyelisihi rasul? Yakni dia tidak mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Dia bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti dia seakan-akan yushakik, memecah. Nah, diterangkan oleh Al-Imam Nukasir Rahimahullah, Kalau dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, fahuwa fi syakkin wa Rasulullah SAW fi syakkin. Dia ada di bagian yang lain dan Rasulullah SAW di bagian yang lain. Berarti tidak termasuk pengikutnya Rasul. Ini namanya yusyakik, memecah. Dari kata sakko yusyakik, yaitu memecah. Memecahkan diri, memisahkan diri dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, siapa yang memisahkan, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada dia petunjuk, setelah datang kepada dia dalil, setelah datang kepada dia ilmu. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah, inilah yang menjadi tuntunannya Rasulullah, inilah yang dibawa oleh syariatnya Rasulullah. Tetap saja dia menentangnya, tetap saja dia tidak mengikutinya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Lihat, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, dan ini adalah satu hal yang mutalazim. Dua hal yang saling menjadi tuntutan. Namanya dia tidak mengikuti Rasulullah, pasti dia tidak mengikuti jalannya orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW syariatnya adalah mengikutinya dengan benar, diikuti oleh yang dengan cara yang benar bagi orang-orang yang beriman, yang imannya benar. Karena Allah Ta'ala memberikan sifat orang yang imannya benar, innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartad. Tidak lain orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Yang Allah Ta'ala nyatakan di akhir ayat, ulaika humus shodiqun, mereka lah orang-orang yang benar imannya. Maka orang-orang yang durhaka menyelisih Rasulullah SAW setelah datang kepada dia petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kami kuasakan kepada dia kepada kesesatan yang dia tuju. Lihat, dia menuju kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan jeburkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira sudhi, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, berakibat dua. Jalannya adalah kepada kesesatan, akhirnya adalah jahannam. Ini akibat durhaka kepada Rasulullah, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Maka kata beliau jelas tegas di sini, maka setelah salafun saleh mereka mencontohkan kepada kita baik secara ilmu, secara amalan, secara praktek, termasuk dalam hal menghindar, menjauhi dari bergaul dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita mengikuti mereka salafun saleh. Orang-orang yang memang berimannya iman yang benar dan imannya murni, ikhlas. Alladzina arrafu syari'atal islamiyata qa'idaha wa manahijaha wa maqasidaha wa maramiha, yaitu orang-orang yang mereka telah mengetahui syariat Islam, baik itu mencakup akidahnya, manhajnya, prinsip-prinsipnya, maksudnya dari syariat tersebut dan tujuan dari syariat tersebut, mereka semuanya telah mengetahuinya. Karena kalau mereka tidak mengetahui, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mempraktekkan, tidak mungkin mereka akan mendapatkan rekomendasi dari Allah yang Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100. Tidak mungkin mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah yang Rasulullah SAW menyatakan khairun nasi qarni summalladina yalunahum summalladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku dan kemudian setelahnya generasi Rasul adalah para sahabat, kemudian setelahnya yakni tabi'in dan setelahnya asba'ut tabi'in. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fil din rahimani rahmakumullah. Mereka lah orang-orang yang telah tahu syariat Islam ini, baik akidahnya, mencakup akidahnya, manhajnya, tujuan, maksud dari syariat itu semua. Faqadamun nusha wal bayana wa tahbira liman aradallahu bi khaira min hadil ummah. Maka mereka telah memberikan nasihat dan penjelasan serta peringatan terhadap orang yang menginginkan kepada Allah berupa kebaikan dari umat ini. Sahih. Salafun Shalih telah mempersembahkan nasihat bagi umat ini. Memberikan penjelasan secara gamblang kepada umat ini. Melanjutkan apa yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka, ya mereka para sahabat mengalami, menerima saat turunnya ayat kepada Rasulullah sallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kepada mereka para sahabat Rasulullah sallam mengatakan, taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian 'alal baydha, di atas kejelasan, kegamblangan, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Artinya tidak ada yang tersamar. Semuanya sudah jelas gamblang. Disampaikan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari kejelasan tersebut kecuali dia akan binasa. Perkaranya sudah jelas. Permasalahannya sudah gamblang. Kenapa harus kepada yang tidak jelas? Kenapa yang masih samar-samar? Maka kata Rasulullah, la yazihu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari kejelasan dan kegamblangan tersebut, pasti dia bisa. Kecuali pasti dia binasa. Kemudian kata beliau, faqada munusha wal bayana wa tahdhira, dan mereka juga telah memberikan peringatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada para sahabat. Dan sampai kepada kita hadis-hadis yang telah kita baca. Iyakum wa muhdatsatil umur. Iyakum itu adalah siyak tahdhir. Hati-hati kalian. Ibtaiju, jauhi oleh kalian. Wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru-baru diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ini ihsan jazakumullah. Dalam riwayat yang Muslim sampai lafaz wa kullu bid'atin dalalah. dan setiap bid'ah adalah dosa. Maka begitu juga para salafun shalih telah memberikan peringatan kepada umat ini, orang-orang yang menginginkan kepada Allah mendapatkan kebaikan. Wa arada lahun najata warukubasafinatin najah fi'lan. Dan siapa yang menginginkan keselamatan dan menginginkan untuk ikut naik ke safinah, perahu keselamatan dengan sebenarnya. Nah, setelah sampai kepada kita ihanil jazakumullah, ucapan salaf diantaranya, as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah ini adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Faman rakibaha najah. Siapa yang ikut naik ke perahu tersebut, siapa yang berarti ikut sunnah najah, dia selamat. Nah, waman tarokaha halak al-ghariqa. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia akan celaka. Dia akan ikut tenggelam. Kena azab. Sebenarnya, kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau ikut, perahunya Nabi Nuh. Perkaranya adalah jelas. Maka beliau selanjutnya mengatakan, Al-Quranul Karim. Fil Quranil Karim takra'una qaulahu ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, kalian telah membaca firman Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Imran ayat yang ketujuh. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha min ibtigha'al fitnati wabtigha'at ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Kalian telah membaca di dalam Al-Quranul Karim firman Allah Ta'ala yang artinya, dialah Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, kitab ini. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Dari kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat artinya adalah wadihun, bayinun, jelas gamblang hukum-hukumnya, ketetapannya, makna dan kandungannya. Itu ayat muhkamat. Ya. Hunna ummul kitab, itulah induknya kitab. Artinya apa? Hunna ummul kitab, hunna aslul kitab. Itulah asalnya kitab. Artinya apa? Kalau ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas, belum gamblang, masih kamu belum ngerti, ada ihtimal maknanya ini dan itu, kembalikanlah kepada yang asal, yang sudah jelas dan sudah gamblang. Nah, ini hanya jazakumullah. Dan ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Kafir dalam tafsir beliau. Begitu juga Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Asy Rafi'i rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Taisir Karimir Rahman, Tafsir Kalamil Manan. Dan para a'immah tafsir yang lainnya. Nah, muhkamat itulah yang menjadi hakim, menghukumi ayat-ayat yang masih mutasyabihat. Nah, tidak tolong pengurus santri-santri yang di luar. Fa'amma alladzina fi qulubi fa'amma alladzina fi qulubihim zayg. Adapun lihat di sini. Nah, adanya di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala adanya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit penyimpangan. Ya. Perhatikan. Adanya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit penyimpangan. Dan tentunya ini kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita masuk golongan ini. Yang doa kita adalah seperti yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah ayat Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Namun, pada kenyataannya Allah Ta'ala memberitakan masih ada orang-orang yang fi qulubihim zil. Di dalam hatinya terdapat penyakit penyimpangan. Perhatikan. Fa'amal ladina fi qulubihim zil. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit penyimpangan, fayat tabi'una ma tashabaha min, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih tersamar maknanya. Nah, yang belum jelas bagi mereka. Nah, mereka tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Padahal harusnya kembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itulah yang diikuti. Nah, ibtigha al-fitnah. Ternyata lihat, memang ada tujuannya. Ibtigha al-fitnah. Dalam rangka mencari fitnah. Nah, wabtigha ta'wili. Dalam rangka mencari ta'wil-ta'wilnya. Yaitu tafsir yang sudah disimpangkan ke arah hawa nafsu mereka. Ya. Apalagi zaman sekarang, ikhwanul jazakumullah, ahlul ahwa lebih banyak, lebih dahsyat. Pengikut-pengikut hawa nafsu. Tafsir Al-Qur'an, apalagi sekarang ada multi tafsir. Nah, namanya tafsir itu tidak baku, terserah. Kan Allahu a'lam bi muradihi, hanya Allah yang maha mengetahui apa yang dimaksudkan oleh ayat. Loh, dikira maksud ayat itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Allah cuma menurunkan ayat tanpa diketahui oleh Rasulullah, yang Rasulullah tidak diberitahukan kepada para sahabat sebagai murid-muridnya. Subhanallah. Nah, sehingga mereka jadi enggak ada tafsir yang bisa dinyatakan paling benar. Tafsir yang benar itu enggak ada. Loh, kok begitu? Kan itu ayat Allah. Jadi Allah yang paling tahu yang dimaksudkan dengan ayatnya. Wong itu adalah kalamullah. Nah, mereka menetapkan juga kalamullah. Berarti Allah yang paling tahu. Nah, alhamdulillah. Seakan-akan mereka menyatakan, menafikan bahwasanya Rasulullah tidak tahu tafsirnya, para sahabat juga tidak tahu tafsirnya, para ahli tafsir juga tidak tahu tafsirnya. Sehingga ayat multi tafsir. Ya, banyak penafsiran. Jangan kamu mengaku paling benar. Alhamdulillah. Nah, hati-hati. Bahasa-bahasa indah, zuhrufal qawli hururo, bahasa-bahasa yang dikemas indah tapi menipu. Orang-orang yang gak punya pegangan, gak punya manhaj, prinsip di dalam berpegang teguh dalam agama, ya, mereka bisa terbawa. Dan itu sudah Allah Ta'ala beritakan. Orang-orang munafik yang gak merusak agama, mengikuti hawa nafsu mereka, mereka kemas dengan sebagus-bagus bahasa. Mereka kemas dengan sebagus-bagus penampilan ketika menyampaikannya. Sampai-sampai Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Munafikun. Nah, apa sifatnya orang munafik kalau mereka bicara? Bagaimana ayatnya? Nah, wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qaulihim. Kalau kamu lihat mereka, penampilan mereka, tujibuka ajsamuhum, kamu bisa kagum dengan penampilan jasad mereka. Nah, gayanya mantap. Ya, Mantap. Bisa, oh. Nah, apalagi embel-embelnya ya kan, jazakumullah, sekian rentet deretan. Apa? Gelar-gelar. Sudah profesor apalagi. Nah. Penampilannya meyakinkan. Cendikiawan. Bahkan yang kecasi, pakai jas. Itu penampilannya. Wa iyakulu, kalau mereka ngomong, tasma' liqaulih. Kamu terbawa untuk bisa mau mendengarkannya. Bahasanya enak. Iya. Nah, mentereng. Jago orasi. Subhanallah. Tapi hati-hati. Sudah Allah Ta'ala beritakan bahwasannya syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang menjadi musuhnya para rasul dan musuhnya para pengikut rasul. Sudah Allah Ta'ala berikan sifat kepada mereka. Yuhini ba'duhum li ba'din zuhrufal qawli hurura. Saling memberikan ya wahyu, omongan satu dengan yang lainnya. Zuhrufal qawli hurura. Ucapan-ucapan yang dibuat indah namun menipu. Naam ikhwan yuzakumullah. Lihat. Allah Ta'ala menyatakan ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Mereka dalam rangka mencari fitnah dan dalam rangka mencari ta'wil. Tafsir-tafsir yang sudah dipelintir-pelintir. Ya. Sudah di otak-atik asal matuk untuk hawa nafsu mereka. Naam. Gak heran makanya ikhwan, ayatnya jelas. Rasulullah dan para sahabat amalannya jelas. Mereka misalnya terhadap perempuan-perempuan wanitanya memakai hijab, jilbab. Pendapat sekarang jilbab tidak wajib. Nah, ayatnya jelas ya. Ada poin-poin, item-item yang di situ dibedakan laki dengan perempuan. Nah, sekarang muncul persamaan laki-laki dan perempuan. Apa? Yang gender-gender itu. Nah, ya. Enggak tahulah istilahnya. Nah. Subhanallah, Evan. Sekarang lagi diperjuangkan oleh mereka. Ayatnya jelas. Kaumnya Nabi Lut diazab gara-gara penyimpangan dalam hal itu. Sekarang diperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Jangan dikira orang-orang kafir saja. Ternyata anak-anak kaum muslimin. Ya, ternyata mereka yang sudah dapat gelar-gelar bahkan. Punya kedudukan-kedudukan. Memperjuangkan LGBT. Nah, yang lainnya memperjuangkan sekuler. Lainnya memperjuangkan komunis. Lainnya lagi memperjuangkan liberal. Nah. Apa yang mereka kalau mentah-mentah menolak Al-Quran, menolak hadis, jelas, ya, nggak laku. Mereka tetap pakai Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali hadis, itu bendera umum, ya, nggak diragukan. Tapi lihat, yang membedakan apa? Kalau mereka tafsirnya dipelintir-pelintir seperti sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, tafsirnya adalah ala mereka. Nah, enggak mau kembali kepada salafus saleh. Ini yang membedakan. Nah, ini yang membedakan. Ikhwan jazakumullah. Ya. Lihat selanjutnya Allah Ta'ala dalam ayatnya, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. "Warrasikhuna fil ilmi." Orang-orang yang mendalam dalam ilmunya, "Yaquluna amanna bih." Kami mengimaninya. Ayat-ayat yang mutasabih yang memang ya seperti alif lam mim. Ya. Apa tafsirnya? Hatta Allah tidak memberitahu kepada Rasulnya, Rasul juga tidak memberitahukan kepada para sahabat pun tidak datang menafsirkan alif lam mim tafsirnya begini-begini. Ini adalah termasuk ayat mutasabihat. Kita imani sebagaimana orang-orang yang mendalam ilmunya. Aman Nabi, kami mengimaninya. Kullu min indi rabbina. Itu adalah datangnya dari semua dari Rabb kami. Di antara hikmahnya kenapa itu adalah untuk menguji kebenaran iman kami. Iman kita. Mau iman atau enggak? Kalau kamu yang sepenuhnya iman kepada Allah, iman kepada ayat Allah, termasuk ayat ini adalah datangnya dari si Allah. Kamu harus mengimaninya. Nah, terus maknanya apa? Allah sudah menjawabnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, terus bagaimana kita beragama? Kita beragama dengan ayat yang muhkamat. Yang sudah jelas. Naam. Itu sudah tidak kurang. Naam. Kembalikan kepada yang muhkamat. Yang sudah jelas, gamblang, hukum-hukumnya, syariatnya, ketetapannya. Nah, namun sekali lagi, orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan di hatinya ada penyakit penyimpangan, yang dicari-cari justru ayat mutasyabihat. Bahkan mereka merasa bangga, merasa dalam ilmunya, bisa menyibak misteri ayat-ayat yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Wah, bangga. Alif lam mim, apa itu? Oh, alifnya ana. Oh, saya. Lamnya apa? Allah. Mimnya apa? Muhammad. Berarti gabungan tiga. Ana, Allah, dan Muhammad. Jadi satu, trinitas akhirnya. Nah, ayat ini tafsir dari mana? Oh, tafsirnya dari O A N. Otak atik matu. Sesuai hawa nafsunya. Iya. Ehani hujan zakumullah. Kita lihat ayat ini di antaranya diterangkan dan Al-Imam Al-Kathir panjang tafsirnya, sangat bagus. Talabatul ilm, para hufadz Al-Qur'an, ya. Karena ini ayat yang sangat bagus. Semua ayat adalah bagus. Semuanya ayat adalah sangat bagus. Ikhwanul jazakumullah. Kandungannya adalah kita mengambil bimbingan, faedah dari ayat ini di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau. Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau jilid yang kelima beliau menyatakan wa hadil ayatu wa in kanat nazalat timan zakarna annaha nuzilat fihi min ahli asyirki fa innahu ma'niyun biha kullu mubtadi'in fi dinillah bid'atan. Ayat ini walaupun diturunkan kepada tentang orang-orang yang telah kami sebutkan, yaitu diturunkan tentang ahli syirki, orang-orang syirik, di dalam sebuah riwayat yang diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, ayat ini turun yakni kepada orang yang menjadi utusan Ahlu Najran dari orang Nasara, ya, Dia datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Nah. Alaysa tazhamu anna Isa kalimatullah wa ruhum min. Bukankah engkau sudah ngerti bahwasanya Isa itu adalah kalimatullah wa ruhum minhu, kalimat Allah dan ruh darinya? Dijawab oleh Rasulullah, bala, benar. Ya. Kata dia, hasbuna berarti cukup bagi kita. Cukup untuk, artinya apa? Berarti kita cukup mengimani bahwa kepada kemauan mereka. Berarti dia anak Tuhan. Nah, kalimatullah, kalimat Allah, ruh dari Allah. Ya. Ya. Menginginkan takwil sesuai dengan hawa nafsunya. Ini ayat Al-Quran loh. Termasuk ayat Al-Quran, Isa itu ditetapkan sebagai kalimatullah waruhum minhu. Bahkan dipakai oleh orang Nasara. Sekarang juga Al-Quran menetapkan kok Isa itu adalah kalimatullah. Kalian tidak ngerti tafsirnya yang benar. Loh, kalimatullah. Kalimatullah itu apa? Wahyu Allah. Nah, kalau wahyu Allah, kalimat Allah, wahyu Allah, ya, itu bagian, ya, zatnya Allah, termasuk sifat Allah atau makhluk. Akan jadi kita, tuh Allah bukan makhluk. Iya, berarti Isa bukan makhluk. Satu, bayangkan, ya. Waruhu minhu, ruh dari Allah, ruh dari Allah. Artinya menurut mereka ruh, potongan ruhnya Allah. Ya, berarti makhluk atau bukan makhluk? Ya bukan makhluk. Ayah enggak. Kalau kita enggak belajar tafsir yang benar, maka ketika Ahlu Najran, yakni dari orang Nasara, datang kepada Rasulullah nanyakan ayat ini, maka diturunkan oleh Allah Taala ayat Allah Taala di dalam surah Al Imran. Inna masala Isa indallahi kama tali Adam. Sesungguhnya permisalannya Isa di sisi Allah itu seperti permisalannya Adam. Apa permisalannya? Khalaqahu min tin atau min turab bahasa ayatnya. Min turab. Ya, khalaqahu min turab. Summa qala lahu apa? Kun fayakun. Nah, dia diciptakan dari tanah. Nah, Isa berarti diciptakan dari tanah. Bukan berarti penggalannya Allah, bukan berarti anaknya Allah, bukan berarti keturunannya Allah. Dia seperti Adam, khalaqahu min turab. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan kepadanya, kun, jadilah. Maka dia jadi. Artinya kalimatullah, yakni kalimat kun tadi. Ya, Allah menciptakan Isa sebagaimana Allah menciptakan seperti Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah. Nah, Isa itu sebagaimana Allah juga demikian menciptakan Adam. Wa ruhum min, artinya ruh minhu, ruh dari sisi Allah. Artinya Allah Ta'ala memberikan ruh-ruh kepada manusia. Begitu juga kepada Isa. Yang ruh itu adalah kuasanya Allah. Dari Allah yang ngasih. Kan begitu. Bukannya kalimatullah, kalimatullah, kalimatullah itu kalimatnya Allah. Berarti wahyu kan? Berarti bukan makhluk kan? Nah. Ini kalau kita gak ngerti, giring ke sana kita. Untuk diyakini bahwasanya Isa itu adalah bagiannya dari Allah, satu kesatuan dengan Allah, anak Allah, Trinitas. Kata mereka seperti ibarat segitiga, tiga sisi tapi bendanya satu, ya kan? Segitiga itu tiga sisi, maunya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tapi kan nggak bisa dipisah. satu kesatuan. Maunya butuh akal lagi akal. Tidak lagi kepada tafsir pemahaman yang benar. Apa hubungannya dengan segitiga? Dari mana itu tafsirnya? Trinitas. Akal-akalan. Hawa nafsu. Ikhwan jazakumullah. Kesesatan pertama sejarahnya manusia dan jin, kesesatan pertama itu adalah gara-gara mengikuti akal. Iblis, kesesatan pertama dilakukan oleh siapa? Iblis. Main akal. Apa akalnya? Menurut akalnya dia lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dibantah oleh di antaranya ditunjukkan oleh Al-Imam Qayyim ini, yakni menurut dia akalnya api lebih baik dari tanah. Padahal kalau secara akal sehat pun, kalau mau didudukkan, tanah itu lebih baik daripada api dengan beberapa sisi. Disebutkan oleh beliau di kitab Zadul Ma'ad. Tapi karena gara-gara akal dia yang pendek itu akhirnya menutupi dia untuk tunduk kepada Allah. Dia lebih mengedepankan akalnya sehingga menolak perintahnya Allah. Di umat Islam pertama kali yang muncul kesesatan, ya, muncul kesesatan bibit dari kelompok sesat Khawarij. Ya, itu kelompok pertama kesesatan di sejarah Islam, itu juga gara-gara akal-akalan. Akal, dia main akal. Apa? Ya, menurut akal dia, pembagian Rasulullah SAW terhadap ghanimah, rampasan perang, menurut dia tidak adil. Sehingga dia berani kepada Rasulullah SAW menyatakan, innaka la ta'dil. Dia ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Berlakulah adil, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Kenapa? Karena kalau namanya akal, maunya pembagian itu adil itu keinginan. Kamu dapat misalnya unta 10, ini juga 10 semua. Itu kan akal kita kan? Ketika Rasulullah SAW membagi, ada yang dapat 100, ada yang kurang dari 100. Bagiannya beda-beda. Akal ini gak nerima ini gak adil nih, lihat. Sehingga dia berani kepada Rasulullah SAW mengatakan, dia ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Berlaku adil lah wahai Muhammad, engkau sungguhnya tidak berlaku adil. Subhanallah. Nah, Rasulullah SAW ya didemo oleh dia. Padahal Rasulullah SAW adalah dibimbing wahyu. Nah, sehingga beliau pun membantah. Illam adil falam faman a'dal min wa ana aminun man fis sama. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya aku tidak adil, maka siapa lagi yang bisa adil, yang bisa lebih adil dibandingkan aku, sementara aku adalah aminun man fis sama. Orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit. Sampai Umar dan sebagian sahabat minta izin kepada Rasulullah untuk dipenggal kepala orang ini. Nah, namun Rasulullah SAW menjaga supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Ya, maka Rasulullah SAW membiarkan. Dan Rasulullah SAW hanya memberitahukan sebagai bentuk tahdir. Akan muncul ya dari keturunan orang ini, yakni kaum yang mereka yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui yakni kerongkongan mereka. Nah, yang mereka adalah keluar dari agama yang rukun minad-din kama yamruku ashab minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Cepat melesatnya. Bibit. Ya, penyimpangan. Ikhwan fillah jazakumullah. Adzan dulu, kita lanjut sebentar insyaallah pada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ehanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan dari tafsir Al-Imam Mujarir tadi. Hanya saja kita sebutkan tadi dan lebih panjang Al-Imam Nukasir menyebutkan dalam tafsir beliau termasuk yakni sebab penyimpangan adalah mengikuti akal. Nah, yang terjadi bibit khawarij juga disebutkan oleh Al-Imam Nukasir ketika menafsirkan ayat ini. Nah, artinya di sini ikhwan memberikan pelajaran kepada kita dalam perkara din, utamanya tafsir, ya, memahami ayat, begitu juga memahami hadis, jangan kemudian semata-mata mengandalkan akal. Kalau akal untuk memahami dari tafsir para ulama, syarah penjelasan para ulama, tentu kita akan memakai akal. Tetapi kalau akal itu kemudian larinya kepada hawa nafsu, apalagi kita hanya sepertinya ayat ini maknanya demikian tafsirnya ini. Kayaknya kira-kira, nah, ya. Kemudian larinya kepada hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, menyesuaikan kebiasaan, menyesuaikan adat yang mengandalkan ilmu pengetahuannya, menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, penelitian, akal yang punyanya ilmu-ilmu budaya, larinya kepada budaya, sehingga dilarikan ke budaya daerah tertentu, negeri tertentu. Nah, apalagi kemudian nanti ditabrakan, kalau ditafsirkan begini, gak sesuai dengan budaya kita. Nah, lihat. Nah, ya, hati-hati. Ini yang kita khawatirkan. Dan benar, kita akan lihat tafsirnya, keterangannya. Fi qulubihim zayg, orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir beliau mengatakan, walaupun ayat ini turun terhadap orang yang telah kami sebutkan, yaitu turun kepada ahlu syirik, maka sesungguhnya masuk ke dalam makna ayat ini setiap mubtadi fi dinillah, setiap orang yang membuat-buat bid'ah. Nah, mubtadi dalam agamanya Allah, bid'atan, satu bid'ah. Lihat. Nah, famala qalbu ilaiha ta'wilan minhu, condong hatinya kepada bid'ah tersebut, ta'wilan minhu, sebagai mentakwil, hasil mentakwil. Nah, ya, menyimpangkan makna, makna yang sebenarnya dari ayat ataupun hadis. Liba'di mutasyabih ayat Quran terhadap sebagian ayat-ayat mutasyabih. Nah, yang belum jelas mutasyabih, artinya mutasyabih belum jelas bagi dia, karena dia tidak mencari kejelasan kepada tafsir yang sudah jelas ada dari kalangan salafun shalih, dari para ulama tafsir yang memang pakar tafsir, mu'tabar di tafsir. Nah, atau memang dia adalah mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat yang disebutkan di dalam ayat, seperti dalam ayat surah Al-Imran ayat 7 tadi. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau mengatakan terhadap ayat ini, wa hadhil ayatu ta'ummu kulla ta'ifati min kafirin au zindikin wa jahilin wa sahibi bid'atin. Perhatikan, ayat ini mencakup umum pada setiap golongan dari kalangan orang-orang kafir, zindik, ya, munafik, yang merusak agama dari dalam. Nah, wajahil, dan orang jahil, sahibi bid'ah, dan pengikut bid'ah, al-bid'ah, wa in kanat isarah, lihali nasara najran, walaupun isyarat ayat itu awalnya kepada keadaan orang Nasara Najran yang kita sebutkan kisahnya tadi, yang disebutkan di antaranya juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wa qala Qatadah, dan beliau menyebutkan ucapan Imam Qatadah, illam yakunu haruriyah wa anwa al-khawarij fala adri man hum. Kalau sekiranya yang dimaksudkan ayat ini bukan orang-orang Haruriyah dan semua macam dari orang-orang Khawarij, maka aku tidak lagi tahu siapa yang dimaksudkan ayat tersebut. Lihat, Imam Qatadah memasukkan di dalam ayat itu adalah orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij tidak masuk dalam ayat tersebut, saya enggak tahu siapa yang dimaksudkan ayat itu. Nah, yakni ahluz zaig fi qulubiz zaig, di dalam hati mereka terdapat penyakit, yang penyakit penyimpangan yang mereka mengikuti mutasyabihat. Di antaranya nanti akan dijelaskan oleh Syekh, di antara penyakit adalah mereka suka memakai ucapan-ucapan yang global. Yang sebenarnya itu butuh rincian. Global saja, diambil globalnya, sudah untuk menghukumi. Lihat orang Khawarij. Ikhwan wa jazakumullah. Apa semboyan yang mereka pakai, syiar yang mereka dengung-dengungkan, adalah kalimatul haq. Kalimat yang benar, secara kalimat tidak ada salah. Inil hukmu illa lillah, kata mereka. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya enggak. Atau ayat Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Kan ayatnya benar. Nah, ya. Ketika disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang semboyan mereka, slogan mereka, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kata Ali bin Abi Thalib yang memerangi orang-orang Khawarij, kata beliau, kalimatul haq yuradu bihil batil, yuradu bihal batil. Kalimatnya hak tetapi dimaukan oleh dengan kalimat tersebut kebatilan. Bayangkan. Kalimatnya benar tetapi dibawa kepada kemauan yang batil. Yang salah. Lihat ini. Dan ini nanti ciri-cirinya al-bid'ah. Nah, makanya Al-Quran ya, diterima oleh para sahabat. Bukan hanya lafadznya. Bahkan tafsirnya, maknanya. Artinya apa? Kalau kita mau mengikuti para sahabat pula, para salafun as-saleh, tidak mencukupkan kita lafaz-lafaz Al-Quran. Tidak mencukupkan kita menghafalnya. Kita harus mempelajari tafsirnya. Kita harus mengerti isi dan kandungannya, maknanya. Maka kalau kita kemudian belajar tafsir dari tafsirnya para ulama masih malas, atau mengkaji kitab-kitab para ulama yang menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan penjelasan yang benar masih malas, lalu apa maunya kita? Kemudian kita menisbatkan salafi, mengikuti salafus saleh. Mana buktinya? Nah, ikhwanul jazakumullah. Maka diterangkan oleh beliau, siapa yang menginginkan keselamatan, siapa yang menginginkan kepada Allah berupa kebaikan, tidak lain adalah kita mengikuti mereka. Salafun as-salih. Orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya. Di dalam berpegang teguh agama ini. Nah, dan kita berhati-hati untuk menjauhi. Karena Allah pun menyebutkan adanya ahlu zaig, orang-orang yang menyimpang. Semoga kita bisa lanjutkan pengkajian kitab ini yang sangat bagus untuk kita ambil nasihat, untaian-untaian mutiara yang bermanfaat. Nah, untuk kita menjadi pegangan di dalam kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa naqta bi qadar. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thank you.